tapi tidak menunjukkan makna talab, maka di sini tidak bisa dinamakan fi'il amr. Oleh karena itu saya mengatakan lam yakun fi'il amrin. Ya, jadi itu tidak bisa dinamakan fi'il amr. Meskipun dalalahnya talab, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, atau bisa menerima ya mukhatabah, tapi dalalahnya tidak talab, maka lam yakun fi'il amrin. Tidak bisa dinamakan fi'il amr. Jadi dua tanda ini harus terpenuhi. Harus bisa diterima oleh kalimat tersebut, baru bisa dinamakan fi'il amr. Ya, ini dua tanda dari fi'il amr yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau akan menjelaskan hukum dari fi'il amr itu min haisul bina wal i'rab, ya, dari segi apakah dia mabni atau mu'rab. Kemudian beliau mengatakan di sini tsumma bayantu anna hukma fi'il amri fil asal al bina'u ala sukuni. Kemudian aku jelaskan, ya, hukum dari fi'il amr itu pada dasarnya adalah mabni ala sukun. Ya, jadi pernyataan Ibnu Hisham kalau fi'il amr itu mabni, ini adalah merupakan mazhabnya Basrah. Dan juga ini juga yang dinyatakan oleh Ibnu Malik, ya, dalam Alfiyahnya. Beliau mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya wa a'rabu mudari'an in arya. Fi'il amr itu dan fi'il madi bunya, keduanya mabni. Ya, dan ini adalah mazhabnya Basrah. Ya, berbeda dengan Kufah. Ya, ahlu Kufah mereka mengatakan kalau fi'il amr itu mu'rab. Makanya dalam Matan Jurumiyah atau Muqaddimah Ajurumiyah disebutkan di situ oleh Ibnu Ajurrum, ya, beliau mengatakan fal madi mabtuhul akhir abadan wal amar majzumun abadan, dan amar itu majzumun abadan. Kata majzum ini terdapat isyarat kalau fi'il amar itu mu'rab menurut pendapat orang-orang Kufah. Ya, berdasarkan adanya silang pendapat ini berbuah juga kepada tata cara i'rabnya. Misalnya ketika kita mengatakan idrib di sini kadrib, maka dalam i'rabnya ahli Basrah kita katakan idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun, idriba fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nun. Ya, berbeda kalau dalam mazhabnya Kufah kita katakan idrib fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, idriba fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfin nun. Ya, kenapa? Karena menurut ulama-ulama Kufah asal dari fi'il amr itu sendiri adalah fi'il mudhari. Ya, karena memang fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari dengan membuang huruf mudhara'ahnya, kemudian menambahkan hamzah maksurah, ya kan, tadribu tadribani, tadribuna tadribina, tadribani tadribna, ini huruf mudhara'ahnya dibuang, kemudian ditambahkan hamzah maksurah menjadi idrib, kemudian dijazmkan menjadi idrib idriba, ya kan, idribu dan seterusnya. Makanya karena fi'il mudhara itu asalnya mu'rab, begitupun fi'il amr juga mu'rab karena dia diambil dari fi'il mudhara. Tapi ulama Basrah dengan tegas menyatakan kalau fi'il amr itu mabni, ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini. Beliau mengatakan anna hukma fi'lil amri fil asal al-bina 'ala sukun. Hukum dari fi'il amr pada dasarnya itu adalah mabni 'ala sukun. Ya, karena sebagaimana antum ketahui ikhwan, ya, yang namanya sukun itu aslul bina, ya. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana, kata Ibnu Malik, asal dari semua huruf itu mabni dan asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Karena adanya hazful harakah, maka asal dari amr itu adalah mabni ala sukun. Ya. Wa qad yubna ala hazfi akhirih. Terkadang fi'il amr itu mabni dengan membuang akhirnya. Ya, dengan membuang akhirnya. Kapan? Wa dzalika in kana mu'tallan. Dan hal itu terjadi apabila fi'il amrnya adalah fi'il amr yang mu'tal. Ya, fi'il amr yang naqis, yang ada huruf illah di akhirnya. Ya, nahu ughzu wahsyawarmi. Semuanya di sini adalah fi'lu amrin, ya, mabniyun ala hazfi harfil illah, dengan membuang huruf illah. Karena ughzu ihsyairmi itu semua adalah fi'il yang mu'tal akhir atau fi'il naqis. Maka ketika dia di'rab kita katakan ughzu fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Wahsya sama fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Warmi fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Dalam i'rabnya ulama Basrah. Kalau ulama Kufah tetap antum katakan ugzu fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Ya wahsya fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah dan seterusnya. Wa qad yubna ala hazfin nuni. Terkadang fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf nun. Kapan? Wa dzalika idza kana musnadan li alif itsnaini. Ya aw wawi jam'in. Ya apabila fi'il itu disandarkan kepada alif tasniyah atau wawu jama'ah. Ya, atau kita katakan apabila dia itu termasuk af'alul khamsah. Ya. Maka menjadi kuma, kumi. Ya, cuman karena yang namanya fi'il amr itu adalah perintah untuk mukhatab, ya jadi yang gaib enggak masuk. Ya. Nah, karena untuk memerintahkan yang gaib itu punya sighah tersendiri, yaitu fi'il mudhari' dengan memasukkan lam amr. Misal kita katakan liyadhhab, ya, liyadhhab Muhammadun ila suki. Itu untuk perintah kepada yang gaib. Adapun mukhatab maka perintahnya menggunakan fi'il amr. Ya, jadi di sini Syekh kenapa tidak mengatakan karena dia termasuk af'alul khamsah? Ya, karena nanti akan terbayang dalam benak orang kan af'alul khamsah itu ada yang gaib juga. Nah, jadi redaksi yang dipilih oleh saya di sini idza kana musnadan li alif itsnain aw wawi jam'in, ya. Apabila musnad ilaihnya itu atau fi'il mudhari' fi'il tersebut disandarkan kepada alif tasniyah atau wawu jama'ah. Musnad ilaihnya alif tasniyah atau wawu jama'ah. Nahu kuma. Kuma kita katakan fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nuni. Yakumu fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nuni. Kumi, ya, fi'lu amrin mabniyun ala hazfin nuni juga. Dalam i'rabnya Basrah. Kalau i'rabnya Kufah tetap kita katakan kayak tadi majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nun. Baik itu ketika bersambung dengan alif tasniyah wa jama'ah atau ya muhatabah, ya. Kemudian saya mengatakan di sini fahadhihi salasatu ahwalin lil amri aidan. Dan ini juga tiga keadaan untuk fi'il amr. Ya, sebagaimana fi'il madi memiliki tiga keadaan, yaitu mabni ala sukun, ya, kemudian mabni ala fathah, kemudian mabni ala sukun, juga mabni ala dhom, ya. Contohnya daraba, mabni ala fathah, ya darab, ya darabat, juga ketika bersambung dengan ta'ni sakinah mabni ala fathah, darabu mabni ala dhom, darabta, darabti ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharrik mabni ala sukun. Tiga keadaan untuk fi'il madi. Begitupun fi'il amr memiliki tiga keadaan, yaitu mabni ala sukun, ya mabni ala hazfi harfil illah, dan mabni ala hazfin nun, ya, mabni ala hazfin nun. Kama anna lil madi salasata ahwal, sebagaimana fi'il madi juga memiliki tiga keadaan tadi, yaitu mabni alal fatah, mabni alal dham, sama mabni alas sukun. Cuman ada juga keadaan fi'il amr itu mabni alal fatah, ya. Ada keadaan fi'il amr mabni alal fatah, yaitu ketika bersambung dengan nun taukid mubashir. Kita katakan misalnya izhaban idriban, ya kan, izhaban idriban, ya. Maka di sini fi'il amrin mabniyun alal fatah, kenapa? Litisalihi binunit taukid. Sebagaimana fi'il mudhari' juga mabni alal fatah ketika bersambung dengan nun taukid mubashir, begitu pun fi'il amr bisa mabni alal fatah ketika bersambung dengan nun taukid mubashir. Tapi tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian af'alul amri al-muhtalafu hawla fi'liyatiha. Fi'il-fi'il amr yang diperselisihkan tentang kepi'ilannya. Ya, saya mengatakan walamma kana ba'du kalimatil amri muhtalafan fihi, ya tatkala sebagian, ya, kata-kata perintah itu diperselisihkan tentang kefi'ilannya, hal huwa fi'lun au ismun, apakah dia fi'il atau isim, nabbahtu alaihi, maka aku memberikan, ya, peringatan atau catatan atas hal tersebut, kama fa'altu mithla dzalika fil fi'lil madi, sebagaimana aku lakukan hal itu juga dalam fi'il madi. Ya, kemarin juga dijelaskan oleh Syekh, di fi'il madi itu ada yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya, apakah dia fi'il madi atau isim, apakah dia fi'il atau huruf. Ya, seperti misalnya kemarin ya, laisa asa itu diperselisihkan apakah dia fi'il atau huruf, ni'ma bi'sa itu diperselisihkan apakah dia fi'il atau isim. Itu sudah dijelaskan, sudah lewat. Ya, wahwa thalasatun, dan itu ada tiga fi'il yang diperselisihkan kefi'ilannya, kefi'il amarannya, yaitu halumma, wahati, wa ta'ala. Ya, halumma, wahati, wa ta'ala. Kemudian saya mengatakan, fa'amma halumma, ya, fahtalafat fihal arabu ala lugatain. Halumma, maka orang-orang Arab dalam kata halumma ini berselisih, ya, diperselisihkan atau berselisih menjadi dua lugah, dua bahasa. Ya. Nah, perlu kita kasih catatan, ikhtilaf al-lughat itu la yu'athir fil ma'ani ihwan. Ikhtilaf al-lughat itu tidak memiliki pengaruh kepada makna. Walaupun dia dikatakan fi'il amar atau isim fi'il amar, tetap maknanya adalah talab. Ya, tetap maknanya adalah talab, karena ikhtilaf al-lughat itu tidak memiliki pengaruh kepada makna. Seperti misalnya ma hijaziyah, kita katakan ma Muhammadun qa'iman, ya, sama ma Muhammadun qa'imun dengan ihmal, dengan membatalkan amalan ma, itu tidak memiliki pengaruh kepada makna, karena ini hanyalah ikhtilaful lughat. Berbeda kalau ikhtilaf harakatil i'rab, itu berpengaruh kepada makna. Kenapa? Karena al-i'rabu far'ul makna. I'rab itu adalah cabang dari makna. Kita harus tahu makna yang diinginkan, baru kita munculkan i'rabnya. Ya, jadi bukan i'rab dulu baru tentukan makna. Makna dulu yang harus kita tahu baru kita munculkan i'rabnya. Ihdahuma, ya, yang pertama dari kedua bahasa tersebut, antalzama tariqatan wahidatan, yaitu halumma senantiasa bentuknya tidak berubah, ya. Senantiasa bentuknya tidak berubah, ya. Wala yahtalifu labzuha bihasabi ma hiya musnadah ilaihi, yang mana lafaz dari halumma ini tidak akan berbeda-beda atau berubah-ubah karena adanya perubahan musnad ilaihnya. Enggak, tetap lafaznya seperti itu. Fatakulu, maka anda katakan halumma ya zaidu, ya. Perhatikan kata ya zaidu di sini muhatabnya satu orang, lafaznya halumma. Wa halumma ya zaidani, muhatabnya musanna, lafaznya halumma, tetap seperti itu. Wa halumma ya zaiduna, zaiduna muhatabnya jamak, tetap halumma. Tariqah wahidah, tidak berubah-ubah, ya. Walaupun musnad ilaihnya itu berubah-ubah, tapi kata halumma itu talzam tariqatan wahidah, tetap seperti itu, tidak berubah-ubah karena adanya perubahan musnad ilaih. Ya, wa halumma ya hindu, muannas mufrad, tetap dia halumma, enggak halummat. Ya, wa halumma ya hindani, wa halumma ya hindatu, tetap halumma, walaupun musnad ilaihnya itu musanna muannas atau jamak muannas. Ya, wahya lugatu ahli al-Hijaz, dan ini adalah lugahnya ahli Hijaz. Jadi halumma yang talzam tariqatan wahidah itu adalah lugahnya ahli Hijaz. Wa bihaja at-tanzilu, dengan lugah ahli Hijaz inilah Al-Qur'an turun. Ya, ini Al-Qur'an turun dengan lugahnya ahli Hijaz dalam masalah halumma. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Perhatikan kata halumma ilaina. Ya, musnad ilaihnya itu jamak mutakallim. Ya. Ya, bukan itu kalian, ya, jamak ya. Jamak muhatab. Apaan? Halumma ilaina. Nah, di sini itu ilaina. Tetap lafaznya halumma, bukan halummu di sini. Kemudian waqala Ta'ala, qul halumma syuhada'akum. Muhatabnya syuhada'akum jamak. Tetap lafaznya halumma, bukan halummu. Ya, artinya ahdiru syuhada'akum. Wahya indahum ismu fi'lin. Dan menurut mereka ahli Hijaz, halumma itu adalah isim fi'il, la fi'lu amrin, bukan fi'il amr. Ya, jadi halumma itu adalah isim fi'il, bukan fi'il amr. Kenapa? Karena tadi meskipun dalal hanya alat talab, tapi dia tidak bisa menerima ya mukhotobah. Enggak bisa antum katakan halummi. Ya, makanya di sini mereka tetap ya thariqah wahidah. Ya, ketika mukhotobnya wanita muannas mufrad, tetap antum katakan halumma bukan halummi. Ya, karena tidak bisa menerima ya mukhotobah menunjukkan itu adalah isim fi'il bukan fi'il amr. Kemudian saya mengatakan li'annaha wa in kanat dalatan 'ala talabi, karena meskipun halumma itu menunjukkan talab, tadi bermakna ya itu atau ahdiru, lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah, tapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Ya, hingga tidak bisa dikatakan fi'il amr, karena tadi alamatu fi'lil amr itu harus terpenuhi dua hal, dalalahnya talab dan bisa menerima ya mukhatabah. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan fi'il amr. Ya. Watsaniyah, kemudian pendapat atau lugah yang kedua, ya antalhiqoha ad-dhamairu al-barizatu, yaitu kemasukan atau bersambung dengan domir-domir barizah, domir-domir zahirah, bihasabi ma hiya musnadatun ilaihi, sesuai dengan ya musnad ilaihnya atau yang disandarkan kepadanya. Fatakul halumma wa halumma wa halummu, ya kan, halumma halumma halummu wa halmumna bil fakki, maksudnya fakki di sini adalah dengan melepas idgham yang ada pada mim, kan halumma di situ mimnya beridgham kemudian dilepas menjadi mum gitu kan. Kemudian wasukunil lam, lamnya yang tadi asalnya dhammah halu menjadi hal. Halu asalnya menjadi hal mumna. Itu bil faqi wasukunil lam. Wa halummi, nah, dengan kemasukan ya mukhatabah. Wa hiya lughatu bani tamimin, dan lughah yang kedua ini adalah lughah bani tamim. Wa hiya inda haula'i fi'lu amrin, dan menurut banu tamim halumma itu adalah fi'il amr. Kenapa? Lidalalatiha alat talabi. Pertama, dalalahnya alat talab. Kedua, qabuliha ya al-muhatabah, karena menerima ya muhatabah. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham. Kalau halumma itu adalah fi'il amr. Artinya hewan walaupun Al-Quran ja'abihi, ya ja'at tanzil bihi, ya, tapi dari segi kaidah, ya, dari segi kaidah, maka dikuatkan ya kalau itu adalah fi'il amr. Cuman tadi ana bilang ya ihtilaful lugat itu tidak mempengaruhi makna. Ya tetap maknanya sama ya talabul fi'li gitu. Cuman apakah ini fi'il amr atau enggak, statusnya itu fi'il amr atau bukan, itu yang diperselisihkan. Kalau maknanya itu tidak ada perbedaan sama sekali, tetap itu adalah talabul fi'li. Ya karena isim fi'il amr itu juga talabul fi'li, fi'il amr itu juga talabul fi'li. Wa qad tabayyana bima istahashtu bihi minal ayatain. Ya, wa qad tabayyana, dan telah jelas dengan apa-apa yang aku beristishhad dengannya dari dua ayat tadi. Ya, dua ayat yang pertama yaitu wal qailina li ihwanihim halumma ilaina qul halumma syuhada'akum, itu tustamalu qasiratan wa muta'addiyatan. Berarti Yang namanya halumma itu bisa lazim, bisa mutaaddi. Qasirah itu artinya lazim, mutaaddiyah itu berarti yahtaj ila maf'ul bih. Nah, di dalam ayat yang pertama wal qailina li ihwanihim halumma ilaina. Halumma ilaina. Ya, di sini dialah lazim. Ya. Dialah lazim qasirah. Kemudian qul halumma syuhada'akum, di sini dia mutaaddiyah karena syuhada'akum kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bihi. Jadi dua ayat ini menunjukkan kalau halumma itu mutaaddi dan lazim, ya qasirah wa mutaaddiyah. Kemudian fi'la hati wa ta'ala. Dua fi'il selanjutnya hati wa ta'ala. Wa ma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin. Ya, sekelompok ahli nahu menganggapnya fi asma'il af'al termasuk isim fi'il. Wassawabu annahuma fi'la amrin. Dan yang benar kata Ibnu Hisham, keduanya itu adalah fi'il amr. Dalilnya apa? Bidalil annahuma dalani ala talabi. Karena keduanya menunjukkan pada makna talab. Ya, hati sama ta'ala itu dal ala talab, talabul fi'li. Watalhaqahuma ya'ul mukhatabati. Kemudian tanda yang kedua dari fi'il amr masuk, yaitu bisa dimasuki ya mukhatabah. Itu dalil yang menunjukkan kalau dia adalah fi'il amr. Naqulu, kita katakan hati wa ta'alai. Hati wa ta'alai dengan memasukkan ya mukhatabah. Maka ini menunjukkan kalau hati dan ta'ala itu adalah fi'il amr. Wa'alam anna akhira hati maksurun abadan. Dan ketahuilah akhir dari hati itu senantiasa kasroh. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarin, kecuali kalau musnad ilaihnya itu adalah jamak mudzakkar, maksudnya kemasukan wawu jamaah. Fa innahu yudham, maka dia didhammah akhirnya menjadi hatu, ya sebagaimana kata Allah kul hatu burhanakum, karena bersambung dengan wawu jamaah. Fataqulu hati ya zaidu wa hati ya hindu. Wahatiya ya zaidani au ya hindani wahatina ya hindatu. Ya seperti fi'il amr biasanya. Ya hati hatiya hatu gitu kan. Ya hati. Kemudian hatiya hatina dan seterusnya. Kullu dzalika bikasri ta, semuanya dengan mengkasrah ta, itu ketika tidak bersambung dengan wawu jamaah. Wa taqulu hatu ya qaumu, dan anda katakan hatu ya kaumu dengan mendomah taknya, ya. Sebagaimana firman Allah kul hatu burhanakum. Intinya hati itu maksurul ta abadan, kecuali kalau dia bersambung dengan wawu jamaah maka dia menjadi madmum, ya dommah. Wa anna akhira ta'ala, dan akhir dari ta'ala itu maftuhun, senantiasa fathah, fi jami ahwalihi, dalam semua keadaan, min ghairi istisna'in, tanpa ada pengecualian. Ya, baik itu ketika muhotobnya mudzakkar atau muhotobnya muannas, tetap dia maftuhul lam, maftuhul akhir abadan. Kita katakan ta'ala ya zaidu wa ta'alai ya hindu, bukan wa ta'ali tapi ta'alai ya hindu dengan mempatah lam. Wa ta'ala ya zaidani wa ta'alau ya zaiduna wa ta'alaina ya hindatu dengan mempatah lam tetap. Wa kullu dzalika bil fathhi, semuanya dengan fathah. Qala Allah taala kul ta'alau, ya bersambung dengan wawu jamaah tetap patah lamnya ta'alau. Wa qala taala fa ta'alaina umattikunna, dengan mempatah lam padahal bersambung dengan nun di sini, ya nun iswah. Summa lahanu, ya. Kemudian orang-orang Arab atau ahli bahasa yang melahankan, menyalahkan man qala, perkataan seseorang di sini, maksudnya seseorang di sini adalah Abu Firas Al-Hamdani. Ya Abu Firas Al-Hamdani ini termasuk syair Abbasiyah, termasuk syair pada zamannya Abbasiyah, yang mana beliau mengatakan ta'ali uqasim kilhumu ma ta'ali dengan mengkasroh lam. Ya jadi ini salah. Ya perkataan Abu Firas Al-Hamdani ini salah, seharusnya ta'alai dengan mempatah lam. Jadi Abu Firas Al-Hamdani di sini pada saat itu dia dipenjara di Rum Romawi, ya. Kemudian pas di tahanan singgah atau apa namanya burung merpati itu hinggap di dekatnya dan dipanggil, ya ta'ali uqasim kilhumu ma ta'ali. Kemari wahai burung merpati, saya ingin berbagi kesedihan, saya ingin berbagi kegundahan dengan kamu, katanya dipanggil. Ya, tapi yang benar itu adalah ta'alai bukan ta'ali, dan inilah hanu disalahkan oleh para ulama nahwu. Wallahu a'lam. Ini tentang fi'il amr, ya, yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kepada fi'il mudhari' wa alamatuhu. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.